ada si kecil kita bermain bersama. So the si Emma si. Keza Kaya Lane Production. Putra Wanza rekreasi datang di terima kasih. Gagal ya Putra Wanza, Putra Juleha, Maluska, Deron Sita yang punya anak royal, Bogras, Andong yang punya belenggu juga terima kasih. Gagal tim TYKL Rockstar, Putra PLG. Ya Roxel juga terima kasih, thank you. Love is. Banyak orang berkata si kecil indah dimanja. Wahai tangan lembut mulia, angkatlah dirinya. Hanya jika dapat Tuhan sebab tiada perbedaan, tinggikanlah tanpa dia mengeluh. Blanza Azo Putra Putra Putra Averdok Apotek juga terima kasih punya Botas Putra Umi Silawalata GSW Agura Kekalian Maluska Jadi agar yang punya Erna Legend Los berakhir berakhir di sekitar terima kasih. Banyak orang berkata si kisah indah dibaca. Wahai tangan lembut muda, angkatlah dirinya. Hanya di hadapan Tuhan semua tiada perbedaan. Tinggikanlah keimanan. Kecil sudah dikasih ya. Oke, terima kasih.